بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan sebelumnya yakni tentang ar-ruba'i al-mujarrad fi'il atau kata yang tersusun dari empat huruf yang asli yang tidak ada huruf tambahannya. Empat huruf yang menyusun fi'il-fi'il tersebut, kata-kata tersebut, ini adalah huruf yang asli semuanya. Kemarin sudah disampaikan babur ruba'il mujarradi, bab ruba'il mujarrad, wa huwa babun wahidun. Ini ada satu bab. Jadi ruba'il mujarrad ini hanya ada satu bab saja, satu wazan atau satu bentuk saja. Oke. Berbeda dengan yang sulati ada 6 bab, 6 wazan, 6 bentuk. Adapun yang ruba'i ini hanya satu. Yakni wazannya bagaimana ditunjukkan, yakni fa'lala yufa'lilu. Oke, mawdhi'nya fa'lala, kemudian mudhari'nya yufa'lilu, kemudian masdar fa'lalatan wa fi'lalan. Jadi ada dua bentuk masdar pada ruba'i mujarrad ini, yakni fa'lalatan dan fi'lalan, atau fa'lalatun dan fi'lalun. Kemudian masdar mimi mufa'lalan, kemudian isim fa'il mufa'lilun, kemudian isim maf'ul mufa'lalun, amrnya fa'lil, nahinya la tufa'lil, kemudian isim zaman wal makan mufa'lalun mufa'lalun. Ini wazan ya, dengan masing wazan pada masing-masing bentuknya, mustafatnya dari fi'il tersebut untuk ruba'i mujarrad. Kemudian tinggal disesuaikan dengan contoh yang ditunjukkan ya, misalnya dahraja, yudahriju, dahrajatan, wadihrajan, ya, wa mudahrajan, ya, fahuwa mudahrijun, wazaka mudahrajun, dahrij, la tudahrij, mudahrajun, mudahrajun. Ini contoh huruf yang sahih, yang salim, huruf-hurufnya sahih, salim, tidak ada yang berulang. Ya. Kemudian jenis fi'il yang lain yang termasuk pada ruba'i mujarrad, kalau diperhatikan dari contoh ataupun yang disebutkan sebelumnya jenis-jenis fi'il, ternyata hanya ada yang sahih salim dan mudha'af. Ya. Mudha'af yakni pada ruba'i mujarrad kesamaan huruf pada fa' kalimah dan lam kalimah yang pertama, misalnya fa' fa'a, huruf fa' pada fa' kalimah dan pada lam kalimah yang pertama, dan kesamaan huruf pada ain kalimah dengan ain lam kalimah yang kedua, hamzah pada fa' fa'a pada ain kalimah dan pada lam kalimah yang kedua. Ini bentuk mudha'af pada ruba'i mujarrad. Ya, dan sesuai dengan wazannya, mudha'af tersebut sama dengan wazan pada ruba'i mujarrad, sama dengan yang sahih salim. Ya, bisa dibaca, dilihat contohnya fa'a yufa'u, fa'atan wa fi'an wa mufa'an, fa huwa mufa'un wa dzaaka mufa'un, fa'ti la tufa'ti, mufa'un mufa'un. Ya. Walaupun di sini juga ada hamzah, tetapi hamzah tersebut tidak berubah, tidak mengalami perubahan, tetap dengan hamzahnya. Kemudian juga pada contoh-contoh yang lain, ya, secara umum, ya, pada ruba'i mujarrad itu sama dengan wazan, sama dengan contoh-contoh tersebut, tidak ada perubahan, hampir-hampir tidak ada perubahan. Ya. Ada contoh-contoh yang berikutnya ya, nanti bisa dibaca, diperhatikan. Kemarin juga sudah disampaikan, ini seperti itu. Ada contoh misalkan itu pada baris yang kelima, pada muwa'af, waswasa, ada wawu. Walaupun wawu termasuk huruf illah, ya, tetapi dalam bentuk ini, ruba'i mujarrad ini, waswasa, ini wawunya nanti juga tidak berubah. Tetap dengan wawu, tidak berubah ke huruf illah yang lain. Ya, jadi seperti pada nisal, ya, yakni wawu itu ada pada fa kalimat, kemudian di sini rubai isyarat, ya, itu wawunya tidak berubah. Wawu yang kedua juga sama, itu tidak berubah ke huruf ilah yang lain. Ini. Jadi untuk rubai isyarat, ya, insya Allah ini lebih mudah. Ya, dari sisi jumlah babnya juga hanya satu, kemudian dari sisi perubahan-perubahan tersebut juga hampir-hampir semuanya sama, bagaimana wazan. Ya, bagaimana contoh yang ditunjukkan tadi. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Ya. Ini maksudnya untuk rubai qiyasi. Qiyasi. Rubai mujarrad maksudnya qiyasi. Semuanya qiyasi. Jadi sesuai dengan wazannya. Fa'lalatan atau fi'lalan. Ada dua bentuk masdar, semuanya qiyasi, ya, bisa dibentuk dengan bentuk tersebut kedua-duanya. Ya. Hanya saja nanti dalam penggunaan itu terkadang yang satu lebih banyak digunakan daripada bentuk masdar yang satunya. Dalam penggunaan, jadi kalau sudah masuk masalah penggunaan, nanti tinggal menyesuaikan. Mana yang lebih sering digunakan, mana yang lebih banyak digunakan dalam bahasa Arab antara dua bentuk masdar ini. Tapi secara asal tetap kedua-duanya adalah bentuk masdar, boleh digunakan semuanya. Hanya saja tadi, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sering, itu biasanya yang cenderung lebih digunakan. Walaupun kalau menggunakan yang satunya juga tetap boleh, tetap benar, tetapi hanya tidak banyak digunakan. Misalnya tarjama, ada contoh itu ya, baris yang keempat, contoh yang sahih, ya, tarjama. Ya, tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman. Di sini disebutkan masdarnya tarjamatan, tarjama. Masdar yang kedua tirjaman atau tirjam. Ya, dalam penggunaan yang banyak digunakan bentuk yang pertama yaitu tarjama. Ya. Dan ini juga kemudian yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi terjemah. Ya, jadi ini yang cenderung untuk lebih digunakan karena dalam penggunaan ini yang digunakan. Tetapi ketika menggunakan tirjaman, tirjam juga boleh, juga benar, ya, tetap sama. Ya, ini. Seperti juga kemarin dalam surah Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, begitu zalzalah rubai musyarrad mudha'af, kemudian masdar yang pertama zalzalatun atau zalzalatan, masdar yang kedua zilzalun. Dalam ayat tersebut, di ayat pertama yang digunakan bentuk masdar yang kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzalaha ini bentuk masdar yang kedua, zilzal. Jadi zilzal kemudian diidhofahkan pada dhamir ha menjadi zilzalaha. Ya. Baik. Adapun nama surat tersebut, ya, disebut dengan surah Az-Zalzalah. Al-Zalzalah, Zalzalatun, ini bentuk masdar yang pertama. Ya. Kalau dalam mushaf yang Madinah, ya, Utsmani yang Madinah, ini disebut dengan surat Az-Zalzalah, ya. Az-Zalzalah. Terkadang ada yang menyebut dengan surat Az-Zilzal. Jadi kedua lafaz ini, Az-Zalzalah maupun Az-Zilzal, keduanya bentuk masdar dari Zalzalah. Itu sekedar contoh ya untuk masdar. Dan ini juga berlaku pada yang sulati. Sebagian dari fi'il-fi'il sulati itu juga mempunyai masdar lebih dari satu. Yang ditunjukkan dalam pembahasan kemarin dari contoh-contoh itu memang hanya satu saja yang banyak digunakan, yang sering digunakan. Tetapi ada sebagian fi'il itu masdarnya lebih dari satu. Nah itu nanti juga dilihat dalam penggunaan mana yang lebih sering digunakan atau mana yang lebih tepat dalam makna tersebut, yang sering digunakan, yang banyak dipakai dalam penggunaan, maka itu yang biasanya yang lebih dikenal, lebih diketahui, yang dijadikan masdar itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan di sana ada bentuk yang lain, bentuk masdar yang lain, dan itu juga sama'i ya. Untuk yang sulati itu sama'i. Tetapi untuk yang rubai ini semuanya qiyasi. Ya, untuk rubai mujarrad ini masdar qiyasi. Jadi sesuai dengan wazan tersebut. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan. Nah, pada ruba'i mujarrad ini ada beberapa kata, beberapa fi'al yang sebenarnya tidak termasuk ruba'i mujarrad dari bentuknya ataupun dilihat wazannya atau asal kata ya, ini tidak termasuk ruba'i mujarrad. Tetapi karena bentuk-bentuk kata-kata tersebut itu menyerupai atau hampir sama dengan ruba'i mujarrad ya, maka kata-kata tersebut kemudian dianggap sama dengan ruba'i mujarrad yang kemudian disebut dengan mulhaq ya, mulhaq ruba'i mujarrad atau dalam kitab ini disebut dengan ruba'i mujarrad mulhaq. Jadi ketika disebut mulhaq itu yang dianggap sama ya, disamakan, berarti menunjukkan apa? Secara asal dia tidak termasuk ya, kalau disebut ruba'i mujarrad mulhaq berarti asalnya dia tidak termasuk ruba'i mujarrad, tetapi kemudian karena ada kesamaan bentuk dan juga perubahannya, maka kemudian dia dianggap sama dengan ruba'i mujarrad. Ya. Ini. Nah, di sini disebutkan mulhaq pada ruba'i mujarrad. Al-babul awwalu minar ruba'il mujarradil mulhaqi. Bab yang pertama dari ruba'i mujarrad mulhaq. Wa huwa sab'atu abwabin. Ya, ruba'i mujarrad mulhaq, kata-kata yang dianggap sama dengan ruba'i mujarrad ini ada 7 bab, 7 macam. Oke. Jadi perlu diperhatikan di sini, bukan berarti kemudian bab pada ruba'i mujarrad menjadi 7 atau menjadi 8. Ya, kalau tadi disampaikan ruba'i mujarrad ada 1 bab, kemudian mulhaq ada 7 bab, bukan berarti kemudian ruba'i mujarrad ada 8 bab, bukan. Ya, tetap ruba'i mujarrad itu hanya ada 1 bab, 1 bentuk, 1 wazan. Kemudian ada kata-kata yang lain yang semisal dengan ruba'i mujarrad, bentuknya sama, babnya sama dengan ruba'i mujarrad, kemudian dimasukkan dalam ruba'i mujarrad dan disebut dengan mulhaq. Dan jenis mulhaq, jadi jenis mulhaqnya ini ada 7 macam. Ya, yang semuanya nanti sama dengan ruba'i mujarrad yang satu bab tadi, yang satu jenis tadi, yang satu bentuk tadi. Ya. Jadi apa? Tidak membuat bentuk baru. Semuanya mengacu menuju pada satu bentuk pada ruba'i mujarrad. Ini ya. Nah, jadi tetap ruba'i mujarrad satu bab, satu bentuk. Kemudian ada yang mulhaq dengan satu bentuk pada ruba'i mujarrad tersebut. Dan mulhaq itu ada 7 macam bentuk, yakni yang pertama fa'lala, yang di sini sama dengan yang rubai musyarat, wazannya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa zaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Wazannya sama, tetapi perhatikan pada contoh itu yang berbeda dengan rubai musyarat. Contohnya di sini yakni jalbaba. Ya, jalbaba. Apa perbedaan dengan rubai mujarad? Kalau rubai mujarad yang asal, ya, lam kalimah yang pertama dengan lam kalimah yang kedua itu berbeda hurufnya. Ya, lam kalimah yang pertama dan lam kalimah yang kedua secara umum ya itu berbeda hurufnya. Walaupun pada wazan sama dengan lam, fa' lala, tetapi itu berbeda huruf. Ya, dari contoh yang ditunjukkan kemarin, ya, misalnya dahroja, tarjama, ya, di situ lam kalimah yang pertama dengan lam kalimah yang kedua, ini berbeda huruf. Dahroja, to'a, tarjama, dan seterusnya, itu berbeda. Adapun pada yang mulhaq, bentuk yang pertama, ya, wazannya sama, fa' lala, tetapi contohnya adalah jalbaba. Di situ lam kalimah yang pertama dengan lam kalimah yang kedua hurufnya sama, yaitu huruf ba. Pada contoh jalbaba, ya, jalbaba, lam kalimah yang pertama ba, lam kalimah yang kedua juga ba. Ini yang membedakan dengan rubai mujarad yang asal tadi. Sehingga di sini dianggap mulhaq. Karena secara asal berbeda dengan yang asal yang dengan rubah ini jarak, tetapi dia perubahannya sama. Ya, ini. Kemudian, fa yang sama pada jawababa ini tidak diidghamkan. Tetap terpisah, tetap terurai, tetap masing-masing satu-satu. Jawababa. Tidak kemudian diidghamkan, misalkan menjadi jalabba. Tidak demikian. Tetap terpisah, tetap terurai, ya. Tidak idgham, jadi seperti bentuk rubai mujarrad. Maka dia dikatakan mulhaq dengan rubai mujarrad karena ba'nya, dua ba' yang sama itu tidak diidgham. Ya, fa'lala jalbada. Seperti itu. Kemudian perubahannya, mustaqadnya, sebagaimana wazan, ya, pada rubai mujarrad. Jalbaba yujalbibu jalbabatan wajibaban wa mujalbaban fahuwa mujalbibun wa zaka mujalbabun jalbib la tujalbib mujalbabun mujalbabun. Ini jalbaba memakaikan jilbab, memakai jilbab. Tadi bentuk masdarnya jalbabatan jilbaban jilbab. Jadi secara asal, ya, sibab ini bisa menjadi bentuk masdar dari jalbaba ini. Walaupun juga bisa bermakna sibab itu sendiri. Ya. Baik. Ini mulhaq bentuk yang pertama. Al-babu tsani, bab yang kedua. Bentuk yang kedua, minar ruba'i mulhaqi, dari ruba'i mulhaq. Wazannya fau ala, ya, fau ala. Wazan yang pertama tadi sama dengan wazan rubai mujarrad, hanya berbeda contohnya keadaan yang kalimahnya. Tetapi pada wazan yang kedua ini wazannya sudah berbeda dengan wazan pada rubai mujarrad. Ya. Nah, dari sini bisa tampak tadi ini tidak termasuk rubai mujarrad, tetapi sama dengan rubai mujarrad. Kenapa? Karena wazannya berbeda, tetapi bentuknya nanti sama. Fa' lala pada rubai mujarrad, kemudian mulhaq yang kedua adalah fa'u ala. Berbeda. berbeda apa? Wazannya. Fa'lala, kemudian fa'u'ala. Kan huruf-huruf yang menyusun wazan kan berbeda. Berarti itu sebenarnya berbeda. Tetapi perubahan yang terjadi pada fa'u'ala itu sama sebagaimana pada fa'lala. Atau wazannya ini dulu, walaupun huruf-hurufnya berbeda antara fa'lala dengan fa'u'ala, tetapi susunan harokatnya itu sama pada kata-kata tersebut. Huruf pertama ada empat huruf, fa'lala, fa'u'ala, empat huruf, dan semuanya huruf yang asli, ya, bukan huruf tambahan. Kemudian huruf yang pertama di fathah, yang kedua sukun, yang ketiga fathah, empat juga fathah pada bentuk maudhu. Maka ini dikatakan mulhaq demikian. Berbeda asal kata, tetapi dia sama lafadznya, perubahannya ini. Kemudian nanti perubahan-perubahannya, mustaqnya juga polanya itu sama dengan yang rubai mujarrad. Dari situ tadi harakat-harakatnya ataupun sukunnya. Adapun hurufnya menggunakan huruf yang pada bentuk kedua tadi, fa'u'ala. Ya. Jadi hurufnya berbeda untuk bab kedua, fa'u'ala, fa' wawu ain lam. Pada rubai mujarrad fa' lala, fa' ain lam pertama, lam kedua. Tetapi dalam perubahan nanti sama, polanya sama, bentuknya sama, hanya berbeda huruf. Bisa dilihat perubahannya, fa'u'ala yufa'ilu, yufa'ilu. Perhatikan dengan yufa'lidu. Mudhari'nya dari fa'lala yufa'lidu. Memang hurufnya berbeda yang menyusun wazan ini, tetapi bentuknya sama, harokatnya sama, sukunnya sama. Yufa'lilu dengan yufa'ilu. Bisa ya? Bisa dilihat kesamaan bentuk dan tadi susunan harakat sukun sama, walaupun hurufnya berbeda. Ya, mulhaq itu seperti ini. Mulhaq seperti ini. Dan tadi ini tidak menjadikan bab yang baru, tetap babnya sama, fa'lala, hanya saja berbeda hurufnya. Ya, ini tetap masih satu bab semuanya. Ya. Ini. Kemudian perhatikan bentuk yang lainnya, masdar dan seterusnya. Fa'u'alasan wafi'alan. Nah, di sini wawunya berubah menjadi ya, karena sebelumnya kasroh ya, fi'alan. Asalnya fi'u. Ya. Fa' ketemu wawu. Ya. Fa'nya di kasroh, atau sebelum wawu di kasroh. Nah, di sini tidak bisa dalam bahasa Arab, maka wawunya berubah menjadi ya, menjadi fi'alan. Ya. Wa mufa'alan fa huwa mufa'ilan wa dzaaka mufa'alan fa'il la tufa'il mufa'ilan mufa'ilun. Ini juga pada isim zaman wal makan wawnya berubah menjadi ya, ya mufa'ilun. Tetap wawu mestinya ya, itu adalah wawu, wawu apa ya? Isim zaman wal makan. Ya, wawu. Mufau. Ya, mufau alun tetap wawu ya. Ini salah tetap lagi. Ya, jadi tetap wawu. Mufau alun. Isim zaman wal makan tetap dengan wawu ya. Kalau ada yang dengan ya itu dibenarkan. Pada bab yang kedua, rubai mulhaq. Ini wazannya. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan wa mufa'alan fa huwa mufa'ilan wa dzaaka mufa'alan fa'il la tufa'il mufa'alan mufa'alan. Kemudian contohnya hawqala, ya hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fa huwa muhawqilun wa dzaaka muhawqalun. Hawqil, la tuhawqil, muhawqalun, muhawqalun. Ini bab yang kedua dari mulhaq rubai mujarrad. Ya. Contohnya kalau sekolah itu si yang di atas. Ya. Itu pasnya ada ya. Yang mujarrad ini sudah disampaikan. Iya. Jadi yang atas juga ya. Yang jalan saya itu biasanya ada yang hilalah di atasnya kalau sekolah. Iya. Jadi contoh yang di atas hailala hawqala ya. Itu memang sebenarnya apa termasuk yang lihat ya, termasuk lihat hanya saja di apa semacam ditunjukkan dulu yang termasuk bentuknya dari rubah ini jarak ya, itu ditunjukkan dulu hailala hawqala kemudian baru diperinci dengan pembahasan mulhaq. Maka contohnya diulangi kembali. Ini wallahualam itu yang dimaksud penyusun seperti itu. Jadi yang di atas, contoh yang di atasnya, tadi ada hawqala, kemudian haylala, ya, seperti jalbaba tadi. Ini contoh untuk ruba'i mujarrad. Dan apa, kata-kata yang dianggap sama dengan rubai mujarrad hanya saja belum dijelaskan secara rinci tentang kata-kata tersebut. Kemudian baru dijelaskan dengan rinci pada pembahasan berikutnya yang disebut dengan mulhaq itu tadi. Dan disitu akan tampak ya, tadi bentuk-bentuk mulhaq pada rubai mujarrad. Ini. Gitu ya. Jadi artinya tidak perlu dipertentangkan secara lebih jauh. Ini dianggap seperti itu saja. Ya. Yang jelas bentuknya, yang penting bentuknya, perubahannya itu semua sama, satu pola, satu bentuk pada rubah ini jarak dengan yang mulhaknya. Ya. Ini. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan. Al-Babu Salisu, bab yang ketiga. Dari Minar Ruba'i Mulhaqi. Dari Ruba'i Mulhaq. Contoh atau wazannya Fai'ala. Semenya Fai'ala. Dan sekali lagi, ya, bentuknya, polanya itu sama dengan yang ruba'i mujarrad, hanya saja berbeda susunan hurufnya. Jadi bentuk secara umum, harokatnya, kemudian sukunnya itu sama. Perhatikan wazannya dan juga contohnya, fa'ala yufa'ilu, fa'alatan wa fi'alan. Wa mufai'alan fahuwa mufai'ilun wa dhaka mufai'alun fai'il la tufai'il mufai'alun mufai'alun ya. Contohnya bayyara ya. Bayyara yubayyiru bayyaratan wa bayyaran wa mubayyaran fahuwa mubayyirun wa dhaka mubayyirun bayyir la tubayyir mubayyirun mubayyirun. Sama bentuk, sama pola ya. Susunan harokat dan sukun hanya berbeda hurufnya dan semuanya huruf asli ya. Ini Al-Babur Rabi'u, bab yang keempat. Minar Ruba'i Mulhaqi, dari Ruba'i Mulhaq. Wazannya Fa'wala. Kalau dari wawu pada huruf kedua, sekarang wawunya pada huruf ketiga. Fa'wala. Ini contoh atau wazannya, perubahannya fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan wa mufa'walan fahuwa mufa'wilun wa zaka mufa'walin fa'wil la tufa'wil mufa'walun mufa'walin. Contohnya jamhara dijamhiru jamharatan wa jimharan wa mujamharan fahuwa mujamhirun wa zaka mujamharun. Jamhir la tujamhir mujamharun mujamharun. Ya. Ini bab yang keempat. Yang berikutnya al-babul khamisu minar ruba'il haqq, bab yang kelima dari ruba'il haqq, yakni fa'yala. Jadi ya-nya pada urutan ketiga, pada ketiga dari huruf ya. Kalau yang mulhaq yang ketiga tadi fa'yala, ya pada huruf kedua. Yang kelima di sini fa ya-nya pada huruf ketiga. Fa'yala yufa'yilu fa'yalatan wa fi'yalan wa mufa'yalan fahuwa mufa'yilun wa zaka mufa'yalun fa'yil la tufa'yil mufa'yalun mufa'yalun. Contohnya syaryafa yusyaryifu syaryafatan wa syaryafan wa musyaryafan fahuwa musyaryifun wa zaka musyaryafun. Syarif, la tu syarif, misyaryafun, misyaryafun. Kalau nanti mencari arti, bisa dibuka di Shin ya. Cari di syarofa. Jadi nanti di turunannya ada bentuk syaryafa. Di syarofa atau yang di bawahnya, ya. Bisa dibuka di situ. Jamhara nanti kita disin min jam jahwara ya maksudnya jahwara sin ha ya wawura ya jahwara bisa dibuka di sana ya, jadi sambil belajar membuka kamus ya sambil ini menerapkan bentuk-bentuk perubahan-perubahannya ini. Ini bab yang kelima pada mulhaq. Kemudian bab yang berikutnya al-babus sadis, bab yang keenam minar ruba'il mulhaqi, dari ruba'il mulhaq. Wazannya fa'la. Jadi huruf yang keempat atau pada wazan ruba'il mujarrad lam yang kedua ini menjadi alif fa'la. Nah, contohnya ataupun perubahannya fa'la yufa'li. Nah, di sini alifnya berubah menjadi ya karena sebelumnya itu kasrah ya yufa'li, jadi alifnya harus diubah menjadi ya. Kalau tetap alif tidak bisa, kenapa? Karena sebelumnya kasrah yufa'li, ini kasrah, maka alifnya harus diganti ya. Tidak bisa li kemudian kasrah diikuti alif, tidak bisa. Maka alif menjadi ganti menjadi kasrah yufa'li. Fa'latan masdarnya ini juga ada perubahan karena huruf akhir huruf illah. Jadi kalau huruf illah ada di akhir itu biasanya memang berubah. Berbeda kalau huruf illah di awal ya, pada was-wasa ataupun yang tadi hawqala bayqara jahwara syaryafa, itu huruf illah ada di awal, di tengah pada rubai, tidak ada perubahan. Jadi secara umum ya tidak ada perubahan, tetapi ketika huruf illah ada di akhir itu biasanya yang berubah. Di sini ya fa'la berubah, fa' yufa'li pada masdar juga berubah fa'lakan dengan alif ya. Ini kemudian masdar berikutnya wafi'la'an ya, alifnya berubah menjadi hamzah fi'la'an wa mufa'lan fahuwa mufa'lin mufa'lin asalnya mufa'liyun. Mufa'liyun. Karena ini nasirah, maka ya'nya dihilangkan dengan mengganti tanwin pada huruf sebelumnya menjadi mufa'lin. Jadi seperti qabil, asalnya qabiyun. Mufa'lin, asalnya mufa'liyun, ya'nya dihilangkan diganti dengan kasrah sebelumnya mufa'lin. Nanti kalau ma'rifah dengan alif lam, ya'nya muncul kembali al-mufa'li. Kalau ada alif lamnya. Ini ya. Berikutnya wazaka mufa'lan, isim maf'alnya ya, mufa'lan. Kemudian fi'il amarnya fa'li, huruf illah yang akhir dihilangkan pada bentuk amar, pada bentuk nahi juga hilang, la tufa'li. Kemudian mufa'lan, mufa'lan. Contohnya salqa, yusalqi, salqatan, wasilqa'an, wa musalqan, fahuwa musalqin, wazaka musalqan, salqi, la tusalqi, musalqan, musalqan. Ini bab yang keenam dari Ruba'i Mulhaq. Al-Babu Sa'adu, bab yang ketujuh, minar Ruba'i Mulhaq, dari Ruba'i Mulhaq, yakni wazannya fa'nala. Nah, di sini dengan nun. Jadi, perbedaan wazan pada mulhaq yang ketujuh dengan ruba'i yang secara tadi, yaitu lam kalimah yang pertama ini menjadi huruf nun. Ya. Fa'nala. Perubahannya ya, akan sama dengan perubahan pada ruba'i mujarrad. Fa'nala yufa'lilu fa'nalatan wa fi'nalan wa mufa'nalan wa huwa mufa'milun wa dhaka mufa'nalun fa'mil la tufa'mil mufa'nalun mufa'nalun. Contohnya qalnasa yuqalnisu qalnasatan wa qilnasan wa muqalnasan wa huwa muqalnisun wa dhaka muqalnasun qalnis la tuqalnis muqalnasun muqalnasun. Qalnasa artinya memakai qalan suah, dari kata qalan suah dibentuk menjadi qalnasa, memakai qalan suah. Ini tujuh bab mulhaq pada ruba'i mujarrad. Ada yang ditanyakan dari ini? Kemudian pada bentuk ruba'i nanti bisa dimurojaah ya. Di sana ada beberapa makna yang ditunjukkan pada bentuk ruba'i di kitab At-Tadbir Sharfi, mari sudah atau dahulu sudah dibahas pada awal-awal pelajaran itu. Dan ini banyak digunakan terutama pada masa-masa sekarang, kata-kata yang apa istilahnya yang modern yang dijumpai pada masa-masa kini, ini lebih banyak dibentuk menjadi ruba'i. Jadi banyak dari kata-kata yang asing ini yang lebih banyak digunakan pada ruba'i. Ada yang bertanya tentang ruba'i. Jadi ini semua masuk pada ruba'i mujarrad. Jadi ruba'i mujarrad hanya satu bab dengan ada tujuh mulhaqnya. Tetap semua dalam satu bab, satu bentuk, satu wazan. Ya, jadi dari contoh-contoh tadi yang mulhaq semuanya tetap mengikuti bentuk yang ruba'i mujarrad. Sama semuanya, hanya berbeda hurufnya saja. Jadi perbedaan bab itu ketika berbeda bentuk kata, bentuk perubahan ataupun harakat, susunan harakat ataupun sukun, itu yang menyebabkan perbedaan bab, perbedaan bentuk. Adapun di sini mulhaq ini tetap sama, ya, karena memang bentuknya sama, susunan harokat ya, sukun itu sama. Ya. Walaupun berbeda huruf itu tidak menyebabkan perbedaan bab. Untuk pembahasan yang mujarrad selesai dengan ini. Jadi mujarrad, fi'il mujarrad, yakni fi'il yang huruf-hurufnya masih asli, tidak ada huruf tambahan, masih murni. Jadi semuanya adalah huruf-huruf yang pokok, yang inti pada fi'il-fi'il tersebut, pada kata-kata tersebut. Dan mujarrad ini terbagi menjadi dua, yakni mujarrad sulasi atau sulasi mujarrad, yang hurufnya ada tiga huruf mujarrad asli. Kemudian mujarrad ruba'i atau ruba'i mujarrad, yang huruf aslinya itu ada empat. Kemudian sesudah mujarrad, jenis kata yang berikutnya dilihat dari huruf itu murni apakah ada sudah tambahan. Jenis yang kedua adalah majid. Atau majid fi. Disebut dengan majid atau majid fihi. Jadi pada kata-kata tersebut itu ada huruf tambahannya. Ini dilihat dari si apakah ada huruf tambahan atau tidak. Ya, terbagi menjadi mujarrad dan mazid fi. Mujarrad itu masih murni, tidak ada tambahan. Adapun mazid itu yang ada huruf tambahannya. Dan sebagaimana pada mujarrad yang terbagi atau yang menjadi ya, yang jenisnya ada sulasi dan rubai, maka yang mazid itu nanti juga ada yang sulasi dan ada yang rubai. Yang sulasi, yang aslinya tiga huruf, bisa ditambahkan huruf tambahan yang lain menjadi sulasi majid. Yang ruba'i, yang aslinya ada empat huruf, nanti juga bisa ditambahkan huruf yang lain, sehingga akan menjadi ruba'i majid. Jadi masing-masing ada ruba'i, masing-masing ada mujarrad dan majid, sulasi mujarrad, sulasi majid, dan ruba'i mujarrad dan rubai majid. Kita mulai dari yang pertama, al-babul awwalu minas sulatiyil mazidi. Bab yang pertama dari sulati mazid. Sulati mazid. Jadi dari istilah ya bisa difahami ya, sulati tiga huruf asli, mazid ada tambahannya. Yungqalu sulatiyul mujarradi. Sulati mujarrad, sulati mujarrad asalnya ya, diubah, diganti ila wazni fa'ala, mengikuti wazan fa'ala. Kalau sulati mujarrad wazannya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, yang jelas ada tiga huruf dengan satu ain fa'ala, harakatnya bermacam-macam tadi. Kemudian ini diubah mengikuti wazan fa'ala, yakni bi ziyadati tab'ifi, dengan tambahan tab'if, mengulang, mengulang ain kalimahnya, mengulang ain kalimah, huruf yang pada ain kalimah, huruf kedua. Dan sebagai tambahan, ketika diulang ain kalimah tersebut, maka harakatnya semua menjadi fathah. Fa'ala. Kalau asalnya fa'ala, ya menjadi fa'ala. Kalau asalnya fa'ila, yang dengan kasrah, nanti tetap menjadi fa'ala. Yang asalnya fa'ula, ketika di tad'if, nanti akan menjadi fathah, fa'ala. Jadi, walaupun asalnya, mujarrotnya itu berbeda, harakat pada ain kalimah, tetapi ketika dibentuk menjadi fa'ala, tab ini, maka semuanya menjadi sama. Ain kalimah tab'if berulang, idgham, kemudian harakatnya fathah. Fa'ala. Jadi tidak ada misalnya fa'ila atau fa'ula, tidak ada. Semuanya menjadi satu, fa'ala. Kemudian disebutkan di sini faedahnya, fungsinya. Lit ta'diyati, yang pertama. Awalan lit ta'diyati, untuk ta'diyah. Ta'diyah, yakni apa? Menjadikan muta'addi. Muta'addi, yakni fi'il tersebut itu melampaui sampai pada maf'ul bih, membutuhkan, mempunyai maf'ul bihnya. Nahwu, contoh, farraha Zaidun Amran, Zaid membahagiakan, menggembirakan Amr. Zaid membuat Amr bahagia, gembira. Di sini farraha mengikuti wazan fa'ala tab'ain, mengulang ain kalimahnya, maka dia menjadi muta'addi. Zaidun sebagai fa'il, kemudian Amran ini sebagai maf'ul bih dari farraha. Jadi farraha menjadi muta'addi dengan Amran sebagai maf'ul bihnya. Fa'inna mujarradahu lazimun, karena sungguh mujarradnya itu lazim. Makna lazim apa? Ya, dia hanya sampai pada fa'il saja, tidak sampai pada maf'ul bih, tidak mempunyai, tidak membutuhkan maf'ul bih, hanya pada fa'il saja. Itu lazim. Jadi asalnya apa? Fariha. Ini dengan kasrah ya. Fariha. Fariha ini lazim. Misalnya fariha Zaidun, Zaid gembira, Zaid senang. Fariha Amrun, Amrun, Amr gembira, Amr senang. Ini lazim. Fi'il ini hanya perlu fa'il saja. Tidak perlu maf'ul bih, tidak sampai pada maf'ul bih. Ya, fariha, gembira, senang. Tetapi ketika dibentuk menjadi farraha, maka dia menjadi membutuhkan maf'ul bih. Akibatnya sampai pada maf'ul bih, farraha, menggembirakan, menyenangkan. Jadi ada sesuatu, ada seseorang yang disenangkan, digembirakan, dibuat senang, dibuat gembira. Ini fungsi faedah dari farraha, ta'diyah, menjadikan muta'addi. Yang pertama. Tadi yang kedua, walid jalalati ala takdiri, untuk menunjukkan takdir jumlah yang banyak atau sering melakukan. Karena terkait dengan fi'al, dengan perbuatan, takdir di sini banyak melakukan perbuatan tersebut atau sering melakukan perbuatan tersebut. Nahwu, contoh, qatta'a Zaidun al-hadla, Zaid memotong-motong tali itu. Ya, qatta'a. Ya, dibuat mengikuti wazan fa'ala. Asalnya qatta'a. Ya, mujarnya qatta'a. Artinya apa? Memotong. Ya, kalau disebut qatta'a Zaidun atau Zaidun, jadi Zaid memotong al-hadla, tali itu. Jadi ada tali, jadi potong, mungkin sekali potong selesai, atau sekali dua kali selesai. Itu kalau qata'a menunjukkan perbuatan memotong, tapi mungkin hanya dilakukan sekali dua kali sudah. Tetapi kemudian ketika dibentuk menjadi qata'a dengan ta'if, dengan mengulang ain kalimahnya, ini menunjukkan makna takdir. Jadi memotong-motong, jadi memotongnya banyak, tidak hanya sekali dua kali, tapi banyak. Dari satu kali dipotong-potong-potong-potong banyak, sehingga menjadi potongan yang banyak. Ini ai, di situ dijelaskan ai ja'alahu qita'an katsiratan, yakni dia menjadikan tali itu qita'an katsiratan, potongan yang banyak. Mungkin dari satu tali menjadi 10, 20 atau 30, 100 potongan. Ini ya, ini fungsi faedah dari bentuk qata'a, takdir jumlah yang banyak. Perbuatan itu dilakukan dalam jumlah yang banyak atau sering dilakukan. Ini. Itu makna yang kedua. Salisan makna yang ketiga, faedah yang ketiga, walinis batil maf'uli ila aslil fi'li, untuk menisbahkan maf'ul pada asal fi'ul tersebut. Menisbahkan maf'ul, maf'ul bih dari fi'il itu pada asal fi'ilnya. Bagaimana? Contohnya, nahwu kafara, kafara Zaidun Amran. Kafara, ya. Ini yang wazan ini. Kemudian tadi maksudnya apa di sini? Kafara ai nasabahu ilal kufri. Yakni dia Zaid menisbahkannya, menisbahkan Amr pada kufur, pada kekufuran. Bagaimana? Karena kufur ini diambil dari kata kafara tadi. Kafara fi'ilnya, asalnya kafara, ya, wazannya kufur, kufrun, ya. Kemudian digunakan untuk menisbahkan pada maf'ulnya, yaitu amran. Jadi amran dinisbahkan pada asal fi'il, yaitu kafara, kufur. Sehingga maknanya tadi, nasabahu ila kufri, menasabkan, menisbahkan, menyandarkan pada kekufuran. Jadi makna dari kafara Zaidun Amran apa? Zaid mengkafirkan Amr. Zaid menghukumi Amr sebagai kufur. Menyandarkan Amr pada kufur. Seperti itu. Ini makna dari fa'ala yang ketiga. Nisbatul maf'ul ila aslin fi'li. Rabi'an yang keempat. Wali talbi aslin fi'li minal maf'uli. Untuk mengambil asal fi'al dari maf'ulnya. Ya. Untuk mengambil, ya, membentuk asal fi'al dari maf'ulnya. Dijelaskan dengan contoh. Nahu, contoh. Qashara Zaidun ar-rumana. Zaid menguliti buah delima itu. Qashara, ini fi'al. Dengan wazan fa'ala tadi. Nah, di sini apa? Qashara, asal dari fi'il ini diambil dari maf'ulnya. Ai, maknanya apa? Naza'a qishrahu. Jadi menguliti, mencabut atau mengambil kulit dari buah delima tadi. Jadi naza'a qishrahu. Qishra ini maf'ul bih dari naza'a. Nah, kemudian dari maf'ul bih ini qishra dibuat fi'il mengikuti wazan fa'ala menjadi qashara. Yang maknanya semakna dengan asalnya tadi. Naza'a qishrahu, yakni menjadi qashara. Jadi makna dari qashara, naza'a qishrahu. Jadi di sini mengambil, membentuk asal fi'al, ya, dari maf'ulnya. Ya. Ini makna yang keempat. Kemudian khamisan yang kelima, faedah yang kelima, walittikhadhi fi'li minal ismi, untuk membentuk, mengambil fi'al dari ismnya. Ya, membentuk, ya, mengambil fi'al dari ismnya. Nahu, contoh, khayyamal qawmu, khayyama, ini fi'alnya, mengikuti wazan fa'ala. Nah, fi'il ini dibentuk dari ismnya, ism dari kata khayyama. Apa? Ai dharabu al-khiyama. Al-khiyam, ini jamak, ya. Mufradnya khaymah, yaitu kemah, tenda. Ini ism khiyam atau mufradnya khaymah, ism. Kemudian dari ism ini dibentuk fi'il yang mengikuti wazan fa'ala, ya, yang menunjukkan makna terkait dengan isim tersebut, membentuk isim tersebut. Jadi khayyama artinya apa? Membentuk atau membuat, mendirikan tenda, mendirikan kemah. Ya, khayyamal qawmu, kaum itu, orang-orang itu mendirikan tenda. Ai borobul khiyama. Jadi di sini borobu artinya mendirikan, membangun, bukan memukul, ya. Ini, ya. Jadi kata ketika sudah masuk dalam kalimat sesuaikan dengan siyakul kalam. Borobu di sini bukan memukul kemah, tetapi apa? Mendirikan, membangun kemah, tenda. Ini. Jadi khiyama diambil dari isimnya khiyam. Ini beberapa faedah, beberapa fungsi atau makna dari bab fa'ala. Jadi perubahan fa' dari mujarad ke mazid, dari fa'ala tadi menjadi fa'ala dengan mengulang ain kalimahnya, itu mengubah makna, mengadakan makna yang baru atau faedah yang baru. Jadi tidak semata-mata mengubah lafaz tanpa perubahan makna, perubahan faedah, tapi di sana ada perubahan faedah. Ya. Ini. Dan ini tadi sudah dijelaskan secara ringkas perubahan faedah tersebut dalam kitab yang terdahulu At-Tatbiqus Sharfi, itu juga sudah dijelaskan. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi itu saling melengkapi antara penjelasan di sini dan penjelasan pada kitab yang lain. Ya, ini. Nanti bisa dimurusnya kembali. Kemudian yang berikutnya, kita lihat perubahannya dari bab fa'ala ini. Urutannya tetap sama sebagaimana yang lainnya, yang asalnya, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, dan seterusnya, sampai isim zaman, isim makan, ya, sama. Kita lihat wazannya dulu untuk mengetahui bentuk-bentuknya. Fi'il madhinya dan mudhari-nya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Jadi dari maudhi fa'ala, mudhari'nya menjadi yufa'ilu. Kemudian masdar dari fi'il bab ini ada 4 bentuk. Jadi masdarnya sampai 4 bentuk. Semuanya sama masdar. Masdar yang biasa, bukan masdar mini atau masdar yang lain, tapi masdar. Ini ada 4 bentuk. Dan nanti ditambah masdar mini 1 hingga ada 5. 4 masdar yang asli, yang biasa, dan 1 masdar mini. Yakni bentuknya untuk yang masdar biasa, ya, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. 4 bentuk masdar pada bab ini. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, dan tif'alan. Kemudian masdar mini mufa'alan. Kemudian isim fa'il fahuwa mufa'ilun, isim maf'ul wadaka mufa'alun. Kemudian fi'il amr fa'il, kemudian nahinya la tufa'il, kemudian isim zaman wal makan mufa'alun mufa'alun. Ini. Dari wazan ini dulu yang perlu diperhatikan, tadi masdar sudah disampaikan. Kemudian bentuk isim maf'ul mufa'alun ini sama bentuknya dengan isim zaman wal makan, dan juga sama dengan masdar mini. Sehingga satu bentuk ini, yang bentuk asalnya adalah untuk isim maf'ul, ini bisa digunakan untuk isim zaman, untuk isim makan, atau itu bentuk masdar mini. Tentunya ketika sudah digunakan dalam kalimat akan bisa diketahui. Tetapi bentuk dasar ini ada 4 kemungkinan ini. Yang asalnya adalah bentuk isim maf'ul. Dan ini nanti berlaku untuk seluruhnya selain pada sulasi mujarrad. Selain pada sulasi mujarrad. Jadi bentuk isim maf'ul ini juga sama bentuknya dengan isim zaman, sama dengan isim makan, dan sama dengan masdar mini. Ini pada semuanya selain dari sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad kemarin sudah dijelaskan berbeda. Isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun, isim zaman wal makan ada maf'alun, ada maf'ilun, dan berbeda. Masdar mini juga berbeda. Tetapi yang rubai yang baru dibahas tadi atau kemarin, dan yang sulasi mazid itu satu bentuk ini untuk 4 macam tadi, ya, semuanya. Nanti sampai yang rubai mazid yang akhir ataupun yang sulasi mazid yang akhir seperti ini. Jadi isim maf'ul bentuknya sama dengan isim zaman, isim makan, dan juga masdar mini. Adapun pembedaannya, perbedaannya nanti ketika sudah digunakan dalam kalimat, ya sesuaikan dengan siyakul kalam. Ini. Baik. Sekarang perhatikan contoh-contohnya dari masing-masing jenis fi'alnya. Sahih, salim, ya. Farraha, yufarrihu, tafrihan, tafrihatan, tafrahan, tifrahan, mufarrahan, fahuwa mufarrihun, wadaka mufarrahun, farrih, la tufarrih, mufarrahun, mufarrahun. Ya. Tadi farraha, tadi membahagiakan, menggembirakan. Baik. Contoh yang berikutnya sahih. Ini yang mudha'af. Kenapa? Karena asalnya adalah karra. Mujarrabnya karra. Mudha'af. Ketika dibentuk menjadi fa'ala menjadi karrara. Jadi yang mujarrabnya karra kalau diuraikan asalnya karrara. Kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ala dengan tad'if, maka ain kalimah ini diulang sehingga menjadi karrara. Ya. Jadi kalau dilihat sepintas dari karra menjadi karrara seolah-olah menambahkan huruf baru ra yang kedua. Seolah-olah yang nampak secara lafaz dari karra menjadi karrara. Ya, seolah-olah menambahkan ra baru. Huruf baru yang ketiga yang sama dengan huruf sebelumnya, seolah-olah begitu. Tetapi tidak. Ya, jadi karrara dia memang berasal dari karra tetapi dengan mengulang ain kalimahnya. Jadi ain kalimah dari karra adalah ra. Dari karra menjadi karra, kemudian ain kalimah diulang yaitu ra yang pertama menjadi karrara. Jadi seperti itu ya. Perubahannya ya, ini sama dengan wazan, sama dengan sahih. Karraya karrara yukarriru takriran takrir takriratan takraran tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wadaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Biar ini juga ada yang ditanyakan. Nah sekarang dari ini, dari wazan ini, dari bentuk ini, kita bisa ya, satu faedah tambahannya tadi dari makna yang ditunjukkan, kita bisa mengetahui, memahami kenapa nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut dengan atau beliau dinamakan dengan Muhammad. Ya. Mujarrabnya Hamida Yahmadi memuji. Ya, Hamida Yahmadi memuji. Isim fa'ilnya adalah Hamidun. Isim maf'ul maf'ulun Mahmudun. Hamidun yang memuji, Mahmudun yang dipuji. Ya, kalau masdarnya Hamdan, ya, Alhamdulillah, Alhamdul, ini masdarnya, Hamdun. Dari Hamidah Yahmadu. Kemudian dari isim fa'il Hamidun, isim maf'ul Mahmudun. Ya. Jadi artinya kalau isim maf'ul Mahmudun yang dipuji. Ya artinya dia dipuji, ya sekali, dua kali dipuji. Ya, sekarang bandingkan dengan wazan ini, dari Hamidah dibentuk menjadi Hammada. Menunjukkan makna yang mana berarti? Kira-kira? Takdir. Makna takdir. Dari Hamidah menjadi Hammada, Yuhammidu. Ini menunjukkan makna takdir. Makna yang banyak. Berulang-ulang, sering. Ya. Kemudian bisa dilihat masdarnya menjadi tahmidun, tahmid, tahmidat, tahmidan atau tahmidun, ya, tahmid. kemudian isim fa'il Muhammadun, kemudian isim maf'ul menjadi Muhammadun. Jadi lafaz Muhammadun ini dari sisi bahasa ya, ini bentuk isim maf'ul dari fi'il ini, hammada yuhammidu, dan tadi menunjukkan makna takfir. Sehingga secara bahasa arti kata Muhammad, nama Muhammad apa? Yang banyak dipuji, yang sering dipuji. Dan alhamdulillah sesuai dengan pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam, nama dengan sifatnya sesuai ya. Artinya apa, sifat atau arti dari nama tersebut menunjukkan makna banyak dipuji. Dari beliau itu sampai hari kiamat selalu beliau dipuji sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar menunjukkan bahasa Arab itu seperti ini. Dan dengan kalau misalkan namanya Mahmud, ya hanya dipuji sekali dua kali, sesekali kadang-kadang. Tapi kalau Muhammad, sering, banyak, selalu dipuji. Ini perbedaan bentuk, ada perbedaan makna, perbedaan arti. Ada pertanyaan dari ini dulu? Nah, untuk yang jenis-jenis berikutnya, misal wawi, misal ya'i, dan seterusnya, ditunjukkan di situ. Ya. Allah sumingkum ya, karena waktu. Coba dibaca dulu, dipelajari, sesuaikan dengan wazannya, sesuaikan dengan contoh yang sahih, dan kemudian dari sisi arti atau makna juga perhatikan, ini kira-kira arti yang mana, makna yang mana, faedah yang mana. Tidak terjemahannya, tidak dengan konteksnya, dan seterusnya. Terutama nanti yang ada perubahan itu ya pada naqis dan pada jenis lafiz. Itu biasanya ada perubahan pada huruf akhir. Adapun yang lain secara umum, insya Allah sama dengan sahih, sama dengan wazan. Tidak ada perubahan. Yang berubah itu ketika huruf akhir berubah huruf illah. Nanti bisa dibaca, diperhatikan, dipelajari ya untuk tugas di rumah, untuk PR. Nanti mungkin kalau dibahas di waktu yang akan datang insya Allah untuk ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ini dulu alaikum minkum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.